والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد بعدهم مع بعض atau بعدهم على بعضهم juga boleh. Baik, jumlah mafil Quran menelahkan jumlah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, kata beliau, istamala Al-Quranu ala anwa'in minal a'mali kullifa biha al-ibadu atau kallaba biha al-ibadu. Boleh. Al-Quran memuat beragam berbagai ragam dari perbuatan yang dibebankan kepada mukallaf, kepada hamba. Ya. Nah, yang pertama muamalah hubungan si hamba bainahu si hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wahiyal ibadat. Hubungannya itu, hubungannya adalah ibadah. Tidak sekedar ibadah. Ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini bentuk muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penunaian hak Allah yang Nabi katakan, haqqullahi 'alal ibad ayabuduhu wa la yushriku bihi syai'an. Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba, si hamba beribadah hanya kepada Allah, tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Allati la tasihhu illa binniyati. Nah, yang ibadah tersebut setelah selamat dari syirik akbar mesti selamat juga dari syirik asghar. Yang ibadah tersebut tidaklah sah kecuali dengan adanya niat. Niatnya mesti murni karena Allah. Dan ibadah, ibadah itu kan semenjamin itu lima Subhanallah wa yarza min al-aqwal wa al-af'al, gitu ya. Al-zahira wa al-batinah. Ibadah tersebut tidak hanya sholat. Ya, ibadah tersebut segala yang Allah cintai, yang Allah ridai. perbuatan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Menafkahi anak istri itu bisa menjadi ibadah kalau disertai dengan niat. Ya, disertai dengan mandi, sekedar mandi itu ibadah kalau disertai dengan niat mandi janabah. Menjadi ya dianggap sebagai salah satu bentuk bersuci. Kalau enggak ada niat ibadah, itu mandi gitu aja. Baik. Berhutang kalau diniatkan ya karena menunaikan kewajiban karena Allah dapat pahala. Tapi kalau enggak, ya udah gitu. Nah, meninggalkan perbuatan yang haram kalau dilakukan karena takut ketahuan, ya gak ada ibadah. Bahkan bisa tercatat sebagai dosa juga. Ya. Jadi kalau meninggalkan karena Allah, dapat ibadah. Itu ada ibadah yang gitu. Minha ibadatun mahdhatun, ada ibadat yang mahdhah. Ya, ibadah yang memang pure ibadah. Ya, yang murni ibadah. Itu salat, saum. Ya, juga ada ibadah maliyah. Ya, ibadah harta. Kalau ibadah harta, zakat, sedekah, donasi dan seterusnya. Dan istimaiyah, sosial. Interaksi kita dengan sesama, lingkungan. Baik. Ibadah maliyah istimaiyah. Ya, maliyah ibadah harta yang sosial, artinya dengan harta kita kita bisa membantu orang-orang sekitar. Mengenai zakat. Dan ibadah badaniyah istimaiyah. Ibadah badan ya, sosial itu haji. Wa qad i'tabarat hadhihi al-ibadatu al-arba'u ba'da al-iman asas al-islam. Ya, dan empat ibadah ini yaitu ibadah mahdhah, ibadah maliyah istimaiyah, ibadah badaniyah istimaiyah, ya. Itu semuanya empat ini sesudah iman dianggap sebagai asas agama Islam. Asas dasar agama Islam. Bunyal Islam ala khams. Syahadat la ilaha illallah. Nah, ini muamal kita dengan Allah. Salat itu ibadah mahdhah. Saum, ya. Zakat itu ibadah maliyah istimaiyah. Haji, ya. Ibadah badaniyah istimaiyah. Nah, itu maksudnya. Ini menurut ulama usul demikian. Yang kedua, muamalah ibad ba'du ma'ba'din. Nah, interaksi hamba sesama mereka. Ini aqsam, masyru'atun. Yang pertama ada yang disyariatkan. Disyariatkan lita'mini da'wah wahil jihad. Ini muamalah antara mereka, yaitu jihad, yaitu disyariatkan untuk mengamankan da'wah. Yang kedua, masyru'atun li takwinil buyut. Jadi ini yang disyariatkan untuk takwin, membina buyut, rumah-rumah. Maksudnya di sini apa? Rumah tangga. Rumah tangga. Wa hiya ma yata'allaqu bizuwat, yaitu yang berkaitan dengan ziwat, apa namanya? Pernikahan, tolak, perceraian, ansab, ya. Keturunan nasab, wal mawaris ya, dan warisan. Nah, yang jim c, masyru'atun li tariqil muamalati bainan nas min bai'in wa ijaratin wa ghairi dhalik. Ya, disyariatkannya ya, hal-hal yang disyariatkan melalui tariq, metode muamalah, interaksi antara manusia. Apakah itu berupa jual beli, ijarah, ya, menyewa, sewa menyewa dan yang lainnya. Ya, wahyul ma'rufatu bil muamalat. Ini dikenal dengan nama muamalat. Nah, yang berikutnya masyru'atun li bayanil 'uqubat. Ini masyru'at yang disyariatkan, yang dikenal untuk menjelaskan 'uqubat, menerangkan sanksi-sanksi. Alal jaro'in ya, atas berbagai tindakan kejahatan misal kisos, had, hudud, had, had apakah potong tangan, mencuri, dicambuk, beri kodat, pemberi saksi palsu, ya, kodat yang menuduh tanpa saksi, menuduh berzina tanpa saksi, ya. Kemudian wacana ada tafsirnya ba'du wa kadang nanti perincian. Nah, selesai ini ya. Saya dipahami sini. Tapi ya. Apa? Kisah mati ya itu dikontorkan setelah selepas dari sirat sebelum masuk ke abwabul jannah pintu-pintu surga. Ada namanya kontor. Itu dikisah di situ. Ya, dan di situ dibersihkan yang punya penyakit hasad, dendam, ya, dibuang. Yang ditanya apa? Hah? Ini kisos, maksudnya ini kisos yang di sini, kisos pembunuhan. Nah, kalau udah di dunia, udah di kisos, itu udah jadi kafarat dia. Ya, itu jadi kafarat. Yang jadi kafarat itu kan siksa kubur, had ditegakkan yang had di dunia, itu kisos. Itu udah jadi kafarat. Nah, yang kisos yang dikontrol itu bukan kisos yang kayak di dunia dibalas gunung gitu, bukan. Maksudnya antum fitnah si pulang, antum ambil harta si pulang, saya nggak ketahuan. Nah, itu nanti dibayarnya di kontrol. Itu maksudnya. Ya, nah, yang lain saya paham gini. Baik, kita masuk ke as-sunnah. Nah, fikri. Tentang fikri. Muallif Syekh Muhammad Al-Qudarbi, ya, Rahimahullah Ta'ala, nuridu bisunnati Rasulillah majmu'a ma sadara anhu, Yang kita maksudkan dengan sunnah Rasulullah SAW ialah majmu', segala kumpulan ya, yang berasal dari beliau, apakah dari ucapan, perbuatan, atau dari ketetapan beliau alaihi salatu wasallam. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muballigh ya, adalah orang yang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik min rabbik, wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ya, ma arad al-Quran, apa yang Al-Quran kehendaki. Akhirnya penjelasan beliau itu terkadang dengan ucapan beliau saja, ya, dan terkadang dengan perbuatan beliau semata, dan terkadang dengan keduanya, ucapan dan perbuatan. Sebagaimana sabda beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini dengan perbuatan dan ucapan. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi sabdakan demikian dan Nabi contohkan. Atau wahajjah, beliau berhaji, beliau berkata, bersabda, khudu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara ya, manasik haji kalian. Wahia idan, kalau begitu sunnah itu adalah syarihatun, ya, sunnah itu adalah yang menjelaskan lil Quran. Tubayyinu mujmalahu, as-sunnah inilah yang menjelaskan yang global dari Al-Quran. Wa tuqayyidu mutlaqahu, ya, dan as-sunnah inilah yang mengtakyid ya, dari sesuatu yang mutlak di Al-Quran. Wa tu'awwilu mushkilahu, as-sunnah inilah yang mentafsirkan yang muskil ya, yang rumit ya, dari Al-Quran. Walaysa fi sunnati syai'un illa wa qaddarna al-Qur'an wa ala ma'nahu dalalatan dalalatan ijmaliyatan wa tafsiriyatan Baik. Kemudian kata syekh, maka tidak ada di dalam sunnah, tidak ada di dalam as-sunnah sesuatu hal ya, syai'un sedikit pun melainkan ya, di dalam as-sunnah tidak ada sesuatu apapun kecuali Al-Quran telah menunjukkan pengertiannya dengan dalalah ya, dengan penunjukan dalalah yang ijmaliyah, yang global, maupun yang tafsiriyah, maupun yang terperinci. Wadzalika dalalatu min wujuh, dan penunjukan itu, dalalah tersebut dari berbagai aspek. Yang pertama, mahwa amun jiddan ya, yang sangat umum sekali. Wa huwa ma warada fil Qur'an min ijabi ittiba'i rasul. Ya, jadi as-sunnah ini pun telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berpegang dengan as-sunnah. Ya, di antara aspek yang menunjukkan hal ini adalah yang jelas sekali, yang umum terdapat di Al-Qur'an min ijabi ittiba', berupa kewajiban ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misal firman Allah taala di Al-Qur'an, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dimulai Rasul ambil, apa yang ya, Rasul larang tinggalkan. Maka Al-Quran memerintahkan kita untuk berpegang pada sunnah. وَلَوْ وَرَبِّكَ لَيُؤْمِنُونَ demi Rabbmu engkau kalian, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, hingga mereka menjadikan kau hakim pemberi keputusan dari perkara yang mereka perselisihkan. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا, kemudian tidak didapati di ya, diri mereka keberatan, mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan, usallimu taslima, dan mereka berserah diri. Ya. Jadi Al-Quran memerintahkan kita untuk menjadikan as-sunnah, ucapan Rasul, ketetapan Rasul, sabda Rasul, ya, sebagai pemberi keputusan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah. Ya Habibkumullah, Allah ada fadilahnya, utamanya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, ya, dan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Qul atiullah wa rasul, katakanlah taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Jika kalian berpaling, maka Allah tidak menyukai orang-orang kafir. berpaling dari Quran dan Sunnah, maka Allah sebut kafir. Baik, berikutnya minha atau di baca sini agak. Di antaranya lagi, ya, tentang Al-Quran menunjukkan akan as-sunnah, agar berpegang dengan as-sunnah, ialah al-wajhu al-mashhur, itu aspek yang masyhur indah ulama, menurut ulama selisih hadis-hadis yang menjelaskan ma ajmala dzikruhu bin al-ahkam, hukum-hukum yang penyebutannya itu masih bersifat global, yang masih bersifat global. Taibar politik. Nah, imma bihasabi kaifiyatil amal au asbabihi au syurutihi au mawani'ihi ala wahidihi wa au ma asbaha dzalika. Ya, ada kalanya penunjukan itu ya sesuai dengan kaifiat, ya. Ada kalanya sesuai dengan kaifiat amal, bagaimana tata cara beramal, as-sunnah menjelaskan. Di Al-Quran hukumnya global, sholat gitu, waqimu sholat. Gimana caranya? Kan gak diterangin. Berapa rakaatnya? Gak diterangin. Nah, Al-Quran As-Sunnah menjelaskan kaifiyatul amal, bagaimana beramalnya. Wa asbabihi, sebab-sebabnya. Ya, au syurutihi, syarat-syaratnya. Mawani ini. Ya, mawani-nya penghalang-penghalangnya. Au lawahikihi. Ya, atau yang susulannya, yang menyertainya. Au ma'asbah dzalik, atau yang semisalnya. Kabayaniha di sholat, semisal As-Sunnah menjelaskan tentang sholat, ya, wa zakat dan yang lainnya. Mimma waqa'a fi sunnati bayanan di Quran, ya, dari berbagai hal, ya, dalam As-Sunnah sebagai yang menjelaskan, ya, hukum-hukum yang terdapat di Al-Quran. Minha aspek lainnya adalah an-nadhar ila majalil ijtihad, yaitu melihat kepada majal al-ijtihad, ya, medan ijtihad fi ma baina tarfain al-wadihain, ya, yang ada di antara dua sudut yang jelas. Wa majal qiyas, wa majal qiyas dair bainal asl bainal usul wal furu', dan yang namanya medan qiyas itu, ya, berporos di antara usul dan furu'. Minal awal, termasuk yang pertama, ya, ahallallahu, ya, ini perhatikan, ya, ini majal an-nadhar ila majal ijtihad. Ahallallahu tayyibat, perhatikan di sini di Al-Qur'an kan dijelaskan tuh. Al-Qur'an menjelaskan bagaimana Nabi alaihi wasallam wa yuhallilu alaikum at-tayyibat wa yuharrimu alaikum alaikum apa alaihim alaihim at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is, kan gitu, ya, dialah yang menghalalkan untuk mereka yang baik-baik, mengharamkan untuk mereka yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk itu apa? Wa ma baina dzalika umurun mustabihah. Nah, yang tengah-tengah itu perkara yang syubhat. Ini dijelaskan dalam As-Sunnah. Ya, dijelaskan dalam As-Sunnah. Innal halala bayyin wal harama bayyin. Ya, hadis itu. Maka Nabi alaihi salatu wasalam dalam As-Sunnah menjelaskan tahrim kulli dzinabin min as-sirah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasalam menjelaskan dalam As-Sunnah tentang haramnya, ya, makan binatang yang buas. Ya. Yang dia memiliki yaitu nabin, taring. Pokoknya di mikhlab, memiliki kuku hewan kalau mikhlab, ya. Bukan kuku hewan, beruang, cakar, ya, burung gagak, elang, burung garuda. Minat tayr, apakah itu burung-burung? Wanaha min akil laham luhumil humur al-ahliyah. Nabi juga melarang kita memakan hewan khimar yang jinak. Fahada rajul ila makna ilhaq. Maka ini kembali kepada pengertian ilhaq, disertakan hukum, penyertaan hukum, ya. Baik, barakallahu fiik. Bil khaba'is. Penyamaan hukum dengan barang yang buruk. As-Sunnah menjelaskan. Rokok, haram rokok. As-Sunnah menjelaskan. La dharara wa la dharara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga untuk As-Sunnah menjelaskan. Yang kedua, ahallallahu minal masyru'ati ma laysa bimuskirin, ya, wa harrama al-muskir. Ya, Al-Quran atau Allah menghalalkan minuman yang tidak memabukkan dan Allah mengharamkan minuman yang memabukkan. Waqa'a bainal aslain ma laysa bimuskirin hakikatan lakinnahu yushiku an yusbi'ah. Dan di antara keduanya itu terdapat sesuatu yang hakikatnya tidak memabukkan, tapi hampir memabukkan. Yaitu apa? Nabi air persan, air kurma yang fermentasi. Nabi. Nabi, Nabi Dudubba wal Muzaffat An-Nafir. Nabi yang dibuat pada labu kering, pada gentong, di jana lah ya, yang ada nakirnya diolesi oleh apa ini? Kir ya. Oke, lihat dan yang lainnya. Panaha anha. Maka Rasulullah SAW melarang dari perbuatan tersebut. Ilhaqan laha bil muskirat. Ilhaqan musadid dari aku. Larang sama ilhaqan laha bil muskir. Karena dikategorikan disamakan dengan minuman yang lain yang memabukkan. Ya. Tahqiqan dalam rangka merealisasikan musadid dari aku untuk menutup pintu celah yang haram. Umar roja ila tahqiqil amr fi anna al-asra al-ibahati. Kemudian kembali, maka ini kembali kepada untuk merealisasikan perkara tersebut, ya, bahwasanya hukum asal sesuatu itu adalah boleh. Apakah itu dalam bentuk air, seperti air, madu, Nabi Al-Sultan menjatakan untuk nahai hukum anil intibat. Bantar dulu, saya dahulu meralang kalian minum Nabi mirah itu, maka minumlah. Nabi tersebut wakulu muskirin haram, namun setiap yang memabukkan adalah haram. Yang ketiga, abahallahu min saydil jarihil mu'allami ma amsaka alaika. Allah menghalalkan, membolehkan kita makan makanan dari hewan yang berburu, dari buruan hewan yang jarih. Hewan yang memang berburu, yang mu'alam, tapi udah diajarin. Udah diajarin berburu. Ma'an saka alaik. Yang kalau dia nangkap, itu nangkapnya itu untuk Anda. Enggak dia makan, karena dia diajarin. Dia nangkap hewan buruannya, nanti dikasih ke kita. Itu halal. Kalau dia enggak pernah diajarin, dia nangkap, terus dia gigit, itu haram, kita makan. Haram. Apa? Itu dia niatnya buat makan dia sendiri. Tapi kalau hewan yang diajarin, dia tahu ini buat tuannya. Ya. Tinggal dilepas saja baca bismillah. Ya. Lepas betul. Nah. Ya. Maka fasaiduhu. Mana tadi? Wa ulima min dalika, maka diketahui dari sini anna ma lam yakun mu'allaman, bahwa hewan buruan yang belum diajarin, ya, fasaiduhu, maka buruan dia haram, hasil buruan dia haram. Idza lam yumsik illa ala nafsi, ketika dia tidaklah menggigit, ya, itu dia menggigit, menangkap hewan buruannya, ya kecuali untuk diri dia sendiri. Ya. Maka poros ini di atas dua asal. Di antara dua asal, maka namu alaman walakin akala min saydihi. Ya, nah, sama gini. Yang hewan tersebut, ya, sudah diajarin berburu. Tapi mungkin karena dia lapar, akhirnya dia makan buruan dia. Ya, fata'lim yang tadi annahu idza ma amsaka ala mursilihi. Nah, kalau sudah diajarin tuh hewan, itu menuntut kalau dia menangkap, itu dia akan menangkap untuk mursilihi, tuan yang melepas dia. Wal aqlu yaqtali annahu istaqada li nafsihi. Lalaka. Sementara ketika dia makan, ini hewan buruan yang udah kita ajarin, anjing. Ya, apa sih kalau hewan buruan yang hewan berburu yang diajarin, anjing apa cinta? Macan. Enggak ada ya. Kali ada gitu, bawa cinta gitu kan. Bawa macan itu pas. Anjing biasanya, anjing hutan ya. Nah, ini porosnya begini nih. Nanti diajarin dalam sunnah. Kan di Al-Qur'an cuma menerangkan kalau dia apa namanya? Diajarin terus dimakan halal. Kalau dia nggak diajarin dia nangkap dimakan haram. dimakan oleh kita gitu. Maka hewan murahnya haram. Sekarang masalah, ini hewan udah diajarin, dia udah menerangkan as-sunnah yang diterangkan. Ini hewannya udah diajarin, anjingnya udah diajarin berburu. Tapi pas dia lagi lapar, ya, dia nangkep kijang, terus dia makan. Dia nangkep, ini hewan udah diajarin. Dia jauh, kita kejar. Pas kita dapetin, oh dia lagi makan. Ini gimana ini? Nah, paham gak sini? Ini ada dua asal nih. Kan kalau hewan biasa nih, hewan piaraan biasa, dia gak kita ajarin, dia nangkep kijang. Dia makan buat dia sendiri. Itu haram dijelas. Ya. Nah, kalau kita ajarin, nangkep itu halal buat kita. Sekarang masalahnya, dia makan. Nah, perhatikan ini. Wal aqlu kalau dia makan ya tadi annahu istatada li nafsihi la laka. Nah, kalau dia makan maka ini menunjukkan dia berburu itu untuk dirinya sendiri bukan untuk anda. Ya, wa ta'arudul aslani. Maka ada dua pokok, dua landasan yang saling berbenturan ini. Faja'atis sunnatu bayanu dzalik. Maka dibayani dzalik. Maka sunnah datang untuk menjelaskan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'in akala fala ta'kul." Kalau dia makan hewan buruan yang sudah diajarkan, jangan kamu makan. "Fa'in yakhafu an yakuna inna ma'azzaka 'ala nafsihi." Saya khawatir dia nangkap buruan itu.